Anwa'u syirkil akbar, berbagai jenis syirik akbar. Perhatikan. Qala hal nastaghitu bil amwati awil ghalibin. Ini ada pertanyaan, yaitu apakah kita boleh beristighosah kepada orang-orang yang mati, yang telah mati, atau al-ghaibin, orang-orang yang masih hidup akan tetapi dia tidak hadir. Ya, dia tidak hadir ini. Boleh enggak beristighosah dengan yang demikian? Taibar kalabi. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya, kita akan bahas dulu apa itu istighosah. Istighosah itu maknanya adalah, ya, talabul aus, ya, yaitu memohon pertolongan dikala sulit. Ini makna istighosah. Ya, dari orang yang, dari sesuatu yang bisa memerangi kita, entah itu dari kesempitan atau dari syiddah, dari kesulitan. Baik, ini makna istighosah. Boleh enggak beristighosah kepada orang yang telah mati atau yang ghaibin, yang tidak hadir? Ya, jawab. La nastaghitsu bihim. Jawabnya adalah kita tidak boleh beristighosah kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mati maupun yang gaib. Yang gaib artinya yang tidak hadir, yang tidak hadir di hadapan kita. Nah, ini tidak diperkenankan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillah, dan yang mereka sembah selain Allah, dan yang mereka sembah selain Allah, la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa, ya, tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Ya, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Beristighosah kepada Rabb, kepada Allah, fastajabalakum, maka dia mengabulkan atau memperkenankan permintaan istighosah kalian. Syahidnya di sini di mana? Ya, ittastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, Nabi SAW juga bersabda, ini doa zikir pagi. Ya, ya hayu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, aku beristighosah. Ya, jadi di sini Nabi SAW beristighosah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Saya perhatikan, ya, mengenai istighosah itu. Nah, istighosah itu tidak diperkenankan kepada makhluk yang tidak hadir. Adapun yang hadir, dengan catatan, kalau dia makhluk yang hadir maksudnya yang bisa merespon, ya, request kita, yang bisa merespon permintaan pertolongan kita, dia mampu untuk menolongnya dalam keadaan dia punya memiliki kudrat, memiliki kemampuan yang dibatas kemanusiaan, dibatas hal yang wajar, maka enggak apa-apa. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antara oleh Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Qaulul Mufid dan para pensyarah kitab tauhid yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya ialah ketika Nabi Musa tengah dikejar oleh bangsa, ya, bangsa Kipti karena memukul, ya, salah seorang pemuda Kipti hingga tewas, maka Allah Ta'ala berfirman, fastaghatha lidhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Ya, itu seseorang yang istighosah, yang beristighosah. Alladzi min syi'atih, kepada seseorang dari kelompok itu sama, jadi beristighosah kepada orang yang hadir yang masih hidup dan dia mampu, ini boleh. Dalilnya ini, fastaghatsan alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Ya, maka beristighosahlah dia, ya, kepada orang yang dari kelompoknya, ya, untuk melawan atau menolong dia dari orang yang memusuhinya tadi. Ya, barakallahu fiik. Nah, adapun pada hal-hal yang tidak mampu makhluk untuk merealisasikan permintaan pertolongan dari makhluk yang lainnya tadi, maka tidak diperkenankan beristighosah kepadanya. Nah, kemudian kita masuk ke soal 21. Ya, lihat di 21. Hal yajuz al-isti'anatu bi ghairillah? Apakah diperkenankan isti'anah? Isti'anah yaitu memohon pertolongan kepada selain Allah. Jawab, la yajuz, la tajuz. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, jawabannya, apakah dari pertanyaan apakah kita boleh beristi'anah? Isti'anah maknanya adalah memohon pertolongan. Talabul 'aun makna isti'anah, memohon pertolongan. Ya, atau maknanya, ya, talabul i'anah. Ya, bolehkah memohon pertolongan kepada selain Allah? Jawab, la tajuz, tidak diperkenankan hal tersebut. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nasta'in. Perhatikan di ayat, ya, di ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini susunan kalimatnya sebenarnya na'buduka wa nasta'inuka. Ini susunan kalimatnya sebenarnya demikian. Ya, kemudian kalau ilmu nahwu, ya, didahulukan objek. Ya, na'buduka, kami beribadah pada Engkau, didahulukan. Maka dhamir kata gantinya yang tadi muttasil bersambung karena didahulukan menjadi munfasil, terpisah dari kata kerja, kami beribadah, maka iyyaka na'budu, maka ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya yang dijadikan objek itu adalah al-hasr, yaitu apa? Pembatasan. Maka maknanya la na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bika. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak memohon pertolongan melainkan hanya kepada Engkau. Nah, ini maknanya. Bisa dipahami sini? Baik. Nah, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya bulah ini wakukan di muka kalimat, wahai ananda, aku akan ajarkan beberapa kalimat pada engkau. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, maka memohon pertolongan kepada Allah. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, mengenai isti'anah ini. Ya, isti'anah ini ada beberapa macam. Disebutkan oleh para ulama bahkan ada 4 macam isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Ya, pertama isti'anah billah. Al-isti'anatu billah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, isti'anah ada 4 macam. Yang pertama al-isti'anatu billah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua al-isti'anatu bil makhluk ala amrin qadirin alaih, yaitu beristi'anah, memohon pertolongan kepada makhluk, ya, pada makhluk pada suatu perkara yang dia mampu untuk menolong kita. Itu memohon pertolongan kepada makhluk, memohon pertolongan pada suatu perkara yang ia mampu menolong kita. Ya, maknanya kalau kata para ulama, antatluba minhu an yu'inaka wa yusa'idaka. Itu anda memohon pertolongan kepadanya untuk membantu anda, menolong anda. Ya. Nah, yang ketiga, salah satu dari jenis isti'anah adalah isti'anah bil amwal aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna alaihi, yaitu isti'anah memohon pertolongan bil amwal kepada orang-orang yang telah mati, aw bil ahya, atau kepada orang yang masih hidup, ala amrin, yang dia memohon pertolongan pada suatu perkara, ya, ghaibin, pada suatu perkara yang ghaib, la yaqdiruna alaihi, ya, yang dia orang yang masih hidup ini enggak mampu pula untuk merealisasikan permintaan pertolongan tadi. Panjang ya. Ya, saya ulangi ya. Yang ketiga dari bentuk isti'anah ini saya sebutkan secara ringkas saja biar tidak salah paham, dan juga agar tidak dianggap semua jenis isti'anah kepada selain Allah adalah syirik. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada makhluk, memohon pertolongan kepada orang yang telah mati atau kepada orang yang masih hidup pada perkara gaib, pada perkara gaib yang mereka, orang yang masih hidup ini, tidak mampu, ya, tidak mampu untuk apa? Untuk merealisasikan permintaan kita. Ini syirik. Yang keempat, ya, dari jenis isti'anah yang terakhir, yaitu al-isti'anatu bi'a'malin wa ahwalin mahbubah syar'an. Dengan beberapa amal atau pada kondisi-kondisi yang disukai secara syariat, secara syar'i. Ya, kita bahas dulu mengenai isti'anah kepada Allah. Ya. Isti'anah kepada Allah ini mencakup isti'anah, ya, ya, kesempurnaan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Ya. Nah, ini semisal seseorang, ya, yang berdoa hanya kepada Allah, dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Inilah makna kandungan ayat wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian jenis yang kedua, isti'anah kepada makhluk pada perkara yang dia mampu untuk menolong kita. Maknanya isti'anah pada makhluk antat luba minhu ayyuinaka aw yusa'idak, yaitu Anda memohon pertolongan, bantuan kepada dia. Ya, pada perkara yang dia mampu. Maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Ya. Nah, bahkan ini termasuk perbuatan ihsan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi apabila kita memiliki kesulitan, kita datang kepada seseorang yang dia mampu untuk meringankan kesulitan kita, meringankan beban kita. Nah, dan ini adalah perkara kebaikan, maka ini diperbolehkan beristianah. Ya, jadi istianah enggak selamanya adalah haram. Istianah adalah jenis ibadah. Tapi kalau kita datang kepada seseorang atau ada orang datang kepada kita, misalkan dia berhutang kepada kita dalam keadaan dia terjepit, ya, kita enggak bisa mengatakan ente syirik memberikan ibadah kepada saya. Bukan. Ya, bisa dipahami di sini. Nah, ya. Dipahami di sini, Pak Ari. Nah. Baik. Nah, yang ketiga yaitu isti'anah yang berikutnya. Yang pertama, kedua, masyru' disyariatkan isti'anah pada Allah, isti'anah kepada orang yang masih hidup dan dia mampu untuk merealisasikan permintaan kita. Yang ketiga, isti'anah kepada orang yang mati atau orang yang masih hidup pada perkara yang gaib yang dia tidak mampu untuk merealisasikannya. Nah, ini adalah syirik. Ya, ini adalah syirik. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Kita minta kepada makhluk, kepada mayit, ya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya agar bla bla bla bla bla segala macam. Maka ini termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Berarti itu ada makhluk yang itu adalah perkara gaib yang dia sendiri tidak mampu. Maka kita seolah-olah kita meyakini bahwa yang tempat kita jadikan pertolongan tadi, ya, dia memiliki kekuasaan di alam ini. Semisal apa? Kita meminta pada perkara yang gaib. Ya, misal kita datang ke Habib, ya, tolong masukin anak ke surga, ya. Tolong selamatin anak dari neraka, ya, Habib. Nah, ini yang perkara gaib yang mampu ini siapa? Hanya Allah. Ya, maka dalam keadaan demikian ini menunjukkan bahwa orang tadi beriktikad, meyakini bahwa yang dia minta pertolongan tadi, sang Habib tadi misalkan, sang Ustadz, sang Kiai, ajengan, siapapun yang dia jadikan objek permintaan, itu memiliki tasarrufan fil kaun, memiliki juga kekuasaan di alam ini. Ya. Padahal Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang paling berkuasa di alam semesta ini. Bisa dipahami sini? Kenapa dikatakan syirik? Demikian. Karena mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu. Para mayit dan juga siapa lagi tadi, orang yang masih hidup, ya, yang dimintai permintaan perkara gaib yang mereka tidak mampu. Kalau cuma melunasi hutang, mampu. Pinjemin uang, mampu. Isti'anah seperti ini, ya, kalau dalam kebaikan terpuji, kalau dalam keburukan dosa. Ya, wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik, sekarang isti'anah yang keempat. Isti'anah yang keempat yaitu tadi apa? Bi'amalin wa'warin mahbuban. Dengan beberapa amal dan beberapa kondisi yang disukai secara syar'i. Maka ini juga masyru', juga diperbolehkan. Coba perhatikan, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pertolongan dengan amal dan pada kondisi yang disukai syariat. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as-sabirin. Ya, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian, ya, dengan apa? Bis-sabr, dengan sabar, dengan bersabar, kondisi yang disukai dalam syariat, keadaan yang sangat terpuji dalam syariat. Wassalah, amal, amal yang paling utama dalam syariat. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon pertolongan dengan apa? Dengan kondisi yang disukai oleh syariat, yaitu sabar. Dan juga sholat, amal yang paling disukai. Jadi Anda beristianah, memohon pertolongan dengan perantara sabar dan sholat, maka ini adalah perkara yang mahbub, ya, yang diperbolehkan, disukai dalam syariat ini. Jadi istianah kalau dipalingkan kepada selain Allah itu tidak mutlak syirik, karena istianah itu ada empat, bisa dipahami sini. Baik, ya. Nah, ada pun yang dibahas di sini oleh Syekh Jamil Zainu. Ya, apakah kita diperbolehkan beristianah kepada selain Allah? La tajuz, tidak diperbolehkan. Ini pada perkara apa? Perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang makhluk tidak mampu untuk merealisasikan, ya, mengabulkan dari request sang yang meminta istianah tadi. Nah, ini kemudian diperjelas oleh beliau di soal jawab nomor 22. Hal nasta'inu bil ahya, apakah kita boleh, ya, memohon pertolongan kepada orang yang masih hidup? Na'am fi ma yaqdiruna 'alaih. Na'am, ya, boleh. Fi ma yaqdiruna 'alaih, pada perkara yang makhluk masih hidup mampu untuk melaksanakan atau merealisasikannya, memberikan bantuannya. Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan mohonlah, ya, dan bertolong-tolong, menolonglah kalian, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah fi auni abdi, ya, Allah senantiasa menolong hambanya, maka abdu, selama hambanya tadi fi auni akhihi, selama hambanya tadi menolong saudaranya. Nah, jadi ini diperkenankan yang demikian. Baik, barakallahu fiik. Sudah, maka sekarang kita masuk ke soal jawab nomor 22. Apa? 23. Soal jawab 23. Soal, hal yajuzu an nadru li ghairillah, apakah diperkenankan bernadar kepada selain Allah? Jawab, la yajuz an nadru illa lillah. Tidak boleh bernadar kecuali hanya kepada Allah. Berkata, ya, yang mengutip ucapan istri Imran, Rabbi inni nadartu, ya Allah, aku bernadar kepada Engkau. Ya, ma fi batni muharrara. Bernadar pada Engkau, anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang muharrara, yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Wa qawluhu atau wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man nadara an yuti'a Allah fad yuti'hu, wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sih, fala ya'sihu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaatinya, dia kerjakan nadar tersebut. Kalau nadarnya itu dalam rangka taat kepada Allah. Wa man nadar, api barang siapa yang bernadar ayaksiyahu, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah. Misalkan dia bernadar kalau tim bolanya menang dia akan lari telanjang, ini maksiat, gak boleh. Ya, dan di sini ada hukum terkait hal ini. Ya, dia tetap mesti membayar kafarah. Fala ya'sihi, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Baik, perhatikan. Ya, bernadar. Nadar ini adalah ibadah. Maka apabila nadar diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan nadar atau ibadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yaquna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Itu penduduk surga yufuna bin nadar. Mereka dahulu di dunia menunaikan nadar. Wa yaqun, dan mereka takut yauman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka takut pada suatu hari yang ya, kemarahan Allah nanti itu menyebar. Ya, itu mereka takut dan juga mereka bernadar. Ya, kata para ulama terkait ayat ini, ya, mereka dipuji. Ya, ketika mereka dipuji dengan sebab perbuatan nadar, maka ini menunjukkan yang tadi ayyakuna ibadah. Maka menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Karena tidak ada sesuatu yang dipuji oleh Allah berdiah ismun jami' berikut lima yurimullahu wa yadah minal akwal wa laqal al-zahira wa ba'adun. Ya, yaitu segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ya, segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi, baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, menjadi dikutip ayat Allah wa yata minan akwal wa lafad, segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, apakah itu berupa penuturan, ya, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka tatkala penduduk surga dipuji oleh Allah dengan sebab menunaikan nadar, maka nadar ini berarti adalah ibadah. Yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka dahulu menunaikan nadar. Ya, menunaikan nadar. Nah, ini sudah kita sebutkan waktu itu di kajian hari Ahad pada Maghrib, ya, secara lebih detail, ya, di kitab, kajian kitab Al-Murakhas, ya, syarah kitab At-Tauhid. Nah, hukum asal nadar adalah makruh, dan ini adalah pendapat jumhur haram. Ya, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dahulu melarang. Ya, nazar ini kata beliau, innahu la ya'ti bil khair. Nazar itu tidak, ya. Dia tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Kan kalau orang bernazar gini, ya. Saya kalau ya mendapatkan ya, apa namanya? Ini maka saya akan perbuat itu. Dia mendapatkan atau tidak sudah Allah tentukan. Bukan karena nazar dia, begitu. Karena oleh karena itulah kata Nabi, innahu la ya'ti bi khair. Innama yastakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dia baru mau beramal, dia baru mau melakukan ini dan itu, bersedekah ini dan itu, kalau dia sudah mendapatkan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini hukum asalnya. Ya, hukum asal. Nah, nazar itu apa sih nazar? Ya, banyak sekali penjelasan para ulama terkait definisi nazar. Ya, yang paling masyhurnya adalah aujaba syakhs ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban 'alaihi. Ya. Syam'a ta'dhiman lil ma'dzuri lah. Yaitu seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri suatu hal yang tidak wajib. Dia melakukan puasa 3 hari berturut-turut, wajib atau tidak? Tidak wajib. Ya, nah jadi wajib akhirnya. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita masuk sekarang soal nomor 24. Hal yajuz adzabu li ghairillah. Apakah diperkenankan menyembelih untuk selain Allah? Ya. Apakah diperkenankan untuk menyembelih selain Allah? Jawab, la yajuz. Tidak diperkenankan. Wa dalilu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ya. Tidak diperkenankan. Dalilnya ialah di surah Al-Kautsar, maka salatlah engkau kepada Rabbmu wanhar dan menyembelihlah, berkorbanlah. Makna wanhar maknanya adalah izbah lillah, menyembelihlah untuk selain Allah, untuk izbah lillah, hanya untuk Allah. Dan Nabi SAW bersabda, Allah man dzabaha li ghairillah. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, perlu diperhatikan. Ya. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu tidak mutlak haram. Ya, tidak mutlak haram. Karena yang namanya menyembelih, ya, itu ya ada 3 macam. Yang pertama, ya, menyembelih untuk Allah. Ini misalkan dalam rangka akikah, dalam rangka berkurban. Nah, yang kedua, ya, adzabah ikraman lidzaif. Ya, menyembelih untuk memuliakan tamu, sebagaimana Ibrahim. Ibrahim memuliakan tamu. Ibrahimlah manusia yang pertama yang memuliakan tamu. Dia beri ya anak sapi untuk disuguhkan kepada tamunya yang ternyata malaikat. atau menyembelihnya ini selain untuk melihat tamu juga untuk kota. Walaupun cuma ada menyembeli seekor kambing atau menyembeli ketika pulang dari sapah. Nah, ini sudah kita bahas waktu itu di kitab Tauhid. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Jabir, ketika Rasulullah SAW pulang dari sapah menuju Madinah, ya, maka beliau menyembeli ya, seekor hewan kemudian diberikan kepada ya, orang lain untuk dimakan secara bersama-sama. Ya, nah yang ketiga menyembeli untuk kita makan, ya atau kita senang-senang aja, ini enggak apa. Ya, Allah Taala berfirman, awalam yaro anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fa hum laha malikun. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menciptakan ya hewan-hewan ternak untuk mereka, untuk manusia dengan tangan-tangan kami. Ya, diciptakan oleh Allah untuk kita. Wa dzalalna lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun. Ya. Dan kami tundukkan hewan-hewan ternak tadi lahum untuk mereka, untuk manusia. Wa minha rukubuhum, maka di antara hewan-hewan ternak itu ada yang menjadi kendaraan bagi manusia, wa minha yakulun. Dan di antaranya ada yang dimakan oleh manusia. Jadi, boleh dimakan. Nah, ini menyembelih yang diperkenankan. Adapun selain dari itu menyembelihnya halal. Menyembelih karena bangun jalan, menyembelih karena ingin tumbal, menyembelih satu suro buat ya, penguasa merapi, menyembelih untuk nyiram hidup ini syirik. Ya, jangankan ya satu kepala sapi, satu kerbau, lalat saja diberikan dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, diberikan sesaji syirik. Kata Nabi, dakhala jannah dakhala rajulun jannah fi dubabi wa dakhala nar rajulun fi dubabi. Ada seorang yang masuk surga, seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Yang disebutkan oleh Nabi, marra rajulan ala qaum wa lahum salat, yaitu ya, dua orang musafir melewati suatu kampung yang kampung ini memiliki berhala. Siapa aja yang melewati kampung ini tidak dikasih lewat, melainkan mesti memberikan sesaji ya, kepada berhalanya. Maka dicegatlah dua orang ini, dikatakan pada salah satunya, qarrib, berikanlah sesaji kepada berhala kami. Maini syedil qarrib, saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan persembahan kepada berhala kami. Qarrib walau terbaban, kata orang kampung, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Ya. Maka diambil salah, diberikan sesaji persembahan kepada Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemarin itu ramai itu. Dalam satu surah, na'udzubillah min dzalik. Ya, apalagi dalam bentuk telur, kopi, buah-buahan, dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Nah, ini juga kasih minyak, ini syirik, syirik akbar. Ya, kemarin sudah kita bahas perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Ya, Nabi SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ya Allah, melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ya, menyembelih untuk selain Allah itu umum. Apakah untuk malaikat, untuk nabi, untuk wali, untuk raja, untuk jin, untuk setan, ya, atau yang lainnya. Dari dia persembahkan untuk tohur. Nah, pertanyaan berikutnya, hal natu bil qubur bitaqrib biha, bolehkah kita tawaf? Ya, bolehkah kita tawaf dalam rangka tawaf, maksudnya di sini bil qubur, mengelilingi kuburan. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jawab, la, enggak boleh. La natufu illa bil Ka'bah. Tidak boleh kecuali hanya diperbolehkan tawaf kepada Ka'bah atau di Ka'bah. Nah, ya, ini enggak boleh. Dalilnya ialah Allah Ta'ala waliyatawwafu bil baitil atiq. Ya, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada kita untuk tawaf, dan hendaklah mereka tawaf di sekeliling Baitullah, ya, rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tawafa bil baiti sab'an wa shalla ra'atain kana ka'itqi raqabatin." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 kali, hamba sahaya, maka tawaf itu hanya diberikan kepada Allah, yaitu di Ka'bah. Di ada pun selainnya, maka tidak diperkenankan hal tersebut. Nah, ya, bisa dipahami sini, jadi tawaf di kuburan haram. Ya, ada pun tawaf yang dilakukan anak-anak TK, ya, dalam rangka latihan manasik, padahal itu bukan Ka'bah, bukan Ka'bah, boleh. Ya, karena yang mereka tunjukkan asalnya adalah Ka'bah. Nah, ini ya, dalam rangka latihan ataupun yang dilakukan oleh orang-orang dalam manasik haji atau umroh. Nah, ini diperkenankan. Ya, jadi demikian. Ya, bisa dipahami sini ya. Jadi tadi dalam menyembelih untuk selain Allah, menyembelih yang diperbolehkan itu ada 3. Menyembelih untuk Allah pada hari raya Idul Adha, ya, akikah, kemudian apalagi menyembelih dalam rangka takriman, memuliakan tamu, ya, Nabi Ibrahim. Demikian Allah Ta'ala berfirman, hal ataka haditsu, ya, haditsu dari Ibrahim idzakum alaih, apakah kalian tidak pernah mendengar, telah sampai kepada kalian cerita tamu Ibrahim ketika mereka masuk kepadanya, ya, disembelih seekor anak sapi oleh Ibrahim untuk tamunya. Nah, ini boleh. Ya. Apalagi kalau ada walimah. Kata Nabi, "Aulim walau bisyati." Selenggarakanlah resepsi pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ini boleh. Apalagi tadi kalau balik dari sapa, ya. Dari sapa. Ya, dalilnya adalah hadis Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadima al-Madinah min safarihi, ya, nahara jazuran aw bahara. Nabi SAW tatkala beliau sampai ke Madinah dari sapanya, beliau menyembelih seekor, ya, unta atau sapi. Menyembelih seekor unta atau sapi. Jadi Pak Edi baru pulang dari Brebes sampai sini selamat. Nah, itu sunnah. Sapi. Ya, nggak dapat sapi kambing boleh lah. Ya, nah, Pak Ayur baru pulang dari Thailand. Nah, ikan bakar aja enggak. Aduh, ini sunnah ini. Kata Imam Nawawi apa? Yustahabbu, ya, an-na'iqah, disunahkan untuk menyelenggarakan ghaibah. Apa itu wahya? Ya, ta'am yu'malu likudumil musafir. Ya, yaitu makanan yang ditujukan dibuat atas kedatangan musafir. Ya. Baik. Yang dibuat oleh musafir itu sendiri atau oleh orang lain, misalnya isinya, ramanya itu ada, maka tidak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, وَدَلَلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Maka kami tunjukkan hewan-hewan ternak itu untuk mereka, ada yang mereka jadikan sebagai kendaraan, ada yang mereka makan. Ya, antum beli kambing, ya, sembelih dengan nama Allah, buat apa tuh? Buat apa antum sembelih? Untuk saya makan. Wah, ini buat selain Allah berarti. Ya, buat. Nah, adapun untuk selain Allah, walaupun pakai bismillah haram. Pakai bismillah menyebut nama Allah itu mutlak. Ya, dia sembelih bismillah Allah Akbar, tapi dia tunjukkan untuk nyirorok idul haram. Kufur. Baik, cukup ya sudah sekarang. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan di soal jawab nomor berapa? Nomor 26. Nomor 26, nah, hukum sihir. Apa hukum mempelajari sihir? Nah, ini penting ini, hukum mempelajari sihir. Ya. Ini ajaran dari ya, setan yang mengajarkan sihir ini. Ya, dan juga karena sebagian ya, cendekiawan ada yang memperbolehkan hal ini. Ya. Semisal Ar-Razi dahulu sebelum dia bertobat, dia memperbolehkan. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan buku ini. Insyaallah tinggal beberapa poin lagi kita selesaikan. Ya, dan nanti kalau sudah lanjut kita selesai, kita lanjut ke buku yang lainnya, yaitu Syarh Sunnah Al-Muzani, murid dari Syafi'i. Ya subhanak rabbi hamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.